Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, dalam sidang etik Badan Kehormatan DPR, Direktur Utama dari 3 BUMN mengungkapkan, anggota DPR meminta bagian 1-5% dari penyertaan modal negara. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda? Jadi korupsi di negara kita ini kan sudah sangat meluas dan apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan, juga teman-teman BPK, kemudian yang sudah dilakukan, yang sudah masuk ke sektor hukum seperti yang di KPK misalnya, ini kan mengindikasikan bahwa korupsi ini dengan berbagai cara, dengan berbagai versi, dengan berbagai elemen lembaga negara yang terlibat di dalamnya itu memang telah melakukan korupsi. Di korupsi ini sudah rezimnya yang korup. Jadi kita lihat misalnya yang kasus di Dahlan ini hanya puncak kecil gunung es korupsi yang ada di negara kita. Nah, jadi memang modusnya itu macam-macam. Antara lain dengan DPR, eksekutif, kemudian juga yudikatif. Kenapa ini nggak terungkap? Karena ada juga permainannya dengan orang-orang di institusi hukum. Memang perlu keberanian dan tekad yang kuat untuk memberantas itu. Dengan risiko, kalau orang yang mau mengungkap ini nggak bersih, karena memang rezimnya ini sudah demikian parah, orang ini bisa terkena tsunami arus balik yang sangat kuat. Contoh misalnya Polda Ida, dia mengungkap ada mafia di bank anggaran, tapi karena dirinya sendiri tidak bersih, sehingga mudah dibalik situasinya. Nah ini juga yang terjadi di Dahlan Iskan juga begitu, laporan Dahlan Iskan atau di Poalam, kalau dia sendiri tidak bersih, maka akan ada arus balik yang kuat. Kemudian nanti masalah modus operandinya, saya sih percaya memang karena banyak modusnya, itu salah satu cara. Ya memang begitu. Artinya benar bahwa DPR ini di badan anggaran ini bisa menyetujui berapa persen saham negara lewat APBN itu kan. Nah ini yang bagian dari mafia APBN itu. Tapi ini kan pasti saya jamin itu bukan atas inisiatif awal dari anggota DPR. Tapi ini juga pasti ada inisiatif dari pihak swasta, kemudian pihak eksekutif sendiri, orang-orang BUMN sendiri, kemudian legislatif. Jadi kalau inisiatif awal-awalnya sih saya merasa pasti bukan dari DPR, karena mereka kan relatif nggak terlalu paham juga soal tata cara mekanisme berkorupsi. Pasti ada yang ngajarin dari luar pada teman-teman DPR. Contoh korupsi kita yang sistemik ini kan pernah diungkap oleh Ayus Tambunan ya, yang di pajak, sektor pajak itu. Bagaimana dia bermain-main dengan manipulasi pajak, kemudian sampai kemudian akhirnya dia terbongkar itu, dia bisa menyuap polisi, bisa menyuap jaksa, bisa menyuap hakim. Bahkan ketika dia divonis pun dia bisa menyuap sipir penjaga penjara. Akhirnya dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Jadi sudah begitu meluasnya korupsi di negara kita ini. Lalu ada saran Pak kepada Dahlan Iskan maupun DPR sendiri? Teman-teman DPR, saya yakin masih banyak, mayoritasnya masih orang-orang baik. Untuk membuktikan bahwa mereka masih memiliki etikat baik, berpolitik yang baik, ya memang harus menjalankan fungsinya secara benar. Fungsi DPR ini kan ada 3, legislasi, bikin undang-undang, kemudian pengawasan, mengawasi pemerintah, kemudian anggaran. Nah, anggaran ini yang paling parah ini kan di anggaran karena membahas masalah uang. Nah, tapi fungsi pengawasan dan legislasi, terutama pengawasan ini memang harus ditingkatkan. Ya pasti cepat atau lambat akan memperbaiki citra DPR. Nah, sekarang ini ada kasus Senturi yang sudah kembali masuk ke ranah politik. Nah, ini sudah kewenangan DPR. Jadi untuk membersihkan citra DPR, untuk mengembalikan langkah yang memang diperintahkan oleh konstitusi, DPR harus menuntaskan kasus Senturi lewat jalan politik yang mereka miliki, yang mereka memiliki kewenangannya untuk masuk ke situ. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.